Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 66 dari surat Al-Anbiya. Ini menggambarkan tentang misi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dan juga memberi pelajaran kepada kita sebagai umat manusia. Apa misi kita di dalam hidup kita yang sekali ini dan bagaimana pula kita menyebarkan misi itu kepada umat manusia agar semuanya menjadi tahu hidup yang sekali ini untuk apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman atas lisan Nabi Ibrahim, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah suatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Pendengar yang dimuliakan Allah, ibadah kepada selain Allah sia-sia. Ibadah kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ibadah kepada selain Allah sangat berbahaya. Inilah yang digambarkan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 66 ini melalui lisan Nabi Ibrahim. Kenapa beribadah kepada selain Allah sia-sia? Karena yang akan memberi ganjaran kebaikan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan sebuah perusahaan besar di mana mempekerjakan ribuan atau ratusan ribu bahkan jutaan karyawannya, maka setelah akhir tahun seperti tahun ini mereka akan mendapatkan gaji dan terkadang bonus bisa 5 kali lipat. Dan mereka minta itu kepada majikan atau pemilik perusahaan. Tetapi ketika ada pegawai atau karyawan perusahaan lain datang meminta kepada pemilik perusahaan yang tidak dipekerjakan olehnya, tentu saja pemilik perusahaan akan berkata, apakah Anda bekerja di tempat saya? Tidak. Apakah Anda melakukan visi misi yang telah saya embankan bagi Anda? Tidak. Kalau begitu, dengan siapa Anda bekerja? Saya bekerja dengan si A dan visi misi si A saya lakukan. Kalau begitu, mintalah gaji kepada si A. Itu adalah sangat logis dan sangat manusiawi. Begitu juga lah dalam hidup ini, ketika kita berbuat bukan karena Allah, menggantungkan cita-cita, tidak ada sedikit pun di sana asma'ullah, maka jangan salahkan ketika nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pak Ustaz, tapi mereka telah melakukan kebaikan yang banyak. Sebanyak apapun kebaikan itu, bandingnya seperti 0 dikali 1 miliar tetaplah sama dengan 0. 0 itu apa? 1 itu apa? 1 itu adalah iman. 1 kali 1 miliar sama dengan 1 miliar. 0 itu adalah kekafiran. Kekafiran 0 dikali 1 miliar tetaplah 0. Menjadi sia-sia. Yang kedua, tidak akan mendatangkan manfaat. Benar bahwa kebaikan yang dia lakukan akan memberi kontribusi yang begitu banyak bagi manusia yang ada di dunia ini. Tetapi di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena pemberian itu adalah bersumber dari Allah, cuma melalui perantara dia. Dan kekafirannya membuat banyak kebaikan yang dia lakukan menjadi tidak ada manfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, bahwa dia Tidak pula Tuhan itu memberi mudarat, karena memang patung tidak bisa memberi mudarat. Dan kehidupan kita kalau tidak bertuhan tidak dapat mencegah mudarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang sakit hati ketika berbuat baik dan dibalas orang dengan keburukan. Tetapi kita akan tetap bahagia ketika kita berbuat baik dibalas orang dengan keburukan, karena memang kita berbuat lillahi ta'ala, bukan mengharapkan senyuman atau sapaan atau imbalan dari manusia. Inilah misi para nabi, in ajriya illa Allah, upahku cukuplah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustaz Perdana, kita minta penjelasan lebih lanjut di ayat 66 dari surah Al-Anbiya ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kemudian pernyataan tegas yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 66 ini dengan mencoba mempertanyakan kembali status Tuhan yang mereka sembah. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurukum? Apakah kamu akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang sebenarnya tidak mampu memberikan manfaat ataupun tidak mampu memberikan mudarat kepada kamu? Nah, disinilah pentingnya kecerdasan seorang mubalil, kecerdasan seorang penyampai, kecerdasan seorang nabi di dalam usaha kerasnya untuk menunjuki umatnya dan untuk menyadarkan kembali masyarakatnya. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, apa ta'buduna min dunillah? Ketika kaumnya masih berkeras untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, Nabi Ibrahim kemudian mencoba untuk menyadarkan mereka untuk lebih dalam lagi bahwa patung-patung yang mereka buat dan mereka sembah itu mala yanfa'ukum, tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepada kamu, wala yadurukum, dan juga tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga tidak mampu memberikan mudarat kepada kamu. Dari sini Nabi Ibrahim mencoba untuk membuka kesadaran masyarakatnya seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya tentang kesalahan yang mereka lakukan. Disinilah pentingnya seorang pendai, seorang mubalir mencoba untuk memperbesar kesadaran kaumnya, dan ini yang harus dilakukan sekarang ini. Ya, jadi bagi setiap pendai, seorang pemimpin keluarga mencoba untuk memperluas wawasan anak-anaknya, mencoba untuk memperluas wawasan dan pemikiran masyarakatnya, ya, terhadap berbagai hal, terutama sekali tentang masalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di penghujung tahun ini kita diajak untuk kembali melakukan refleksi, untuk kembali melihat ke belakang sejenak, ya, melakukan perenungan, ya, untuk melihat kembali sejauh mana sudah ke masalah pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempertanyakan, ya, apakah kita selama ini sudah benar-benar menyembah Allah ataukah masih kita ada meyakini tentang kekuatan-kekuatan lainnya. Apakah masih banyak di antara kita yang selama tahun 2012 ini masih mengakui adanya kekuatan keris, adanya kekuatan-kekuatan yang kita anggap lebih besar atau bahkan sama dengan kekuatan Tuhan, lebih mempercayai masalah-masalah mistis yang dianggap sangat hebat dan sebagainya, ya? Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini. Kenapa? Karena langkah kita di akhir-akhir, di detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir di penghujung tahun 2012 ini, itu akan sangat menentukan ketika kita menginjakkan kaki kita nanti di tahun 2013, bahwa salah satu hal penting yang harus kita lakukan adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Coba tanjakan kembali bahwa tahun 2012 ini sudah seberapa tinggi tingkat keyakinan kita kepada Allah. Ataukah kita masih meyakini bahwa di dalam kehidupan ini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala? Ada kekuatan bos yang kita anggap jauh lebih besar sehingga akhirnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, kita terkadang melupakan Allah dan lebih banyak mendekati bos-bos kita. Kita lebih banyak melakukan pendekatan dan komunikasi kepada orang lain daripada kepada Sang Maha Pencipta dan Maha Penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali merenung tentang ayat ini. Ya, ayat ke-66 ini Nabi Ibrahim mencoba untuk menyadarkan kita, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kenapa masih saja menyembah Tuhan selain Allah yang tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kamu? Ya. Setiap nabi mengajarkan kepada kita, ubudullaha malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kenapa tidak kamu coba buka rasa takut kamu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, sehingga akhirnya itu akan mampu membuat kamu tersadar dan kembali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Iya, kesimpulannya, selain Allah tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat. Yakinlah Allah lah pemberi, pemberi rezeki, pemberi segalanya. Rezeki dalam arti jasmani, rohani, kecerdasan, kesehatan. Semua yang kita manfaatkan adalah rezeki, dan itu semua berdasarkan, dan itu semua diberikan oleh Allah kepada kita. Dan mudarat juga Allah yang memberi. Karena apa? Karena sehebat apapun makhluk tidak dapat memberikan mudarat dan membahayakan kalau Allah tidak merestuinya. Maka sembahlah Allah dan jangan sembah selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.